mengada-ngada, pertanyaan untuk menentang apa yang diajarkan. Kama qala ta'ala, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama. Artinya, ahlul kitab bertanya kepada engkau, an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama, untuk engkau menurunkan atas mereka sebuah kitab dari langit. Nah, ini pertanyaan, ini permintaan yang dilakukan oleh ahlul kitab yang terlalu berada mengada-ngada. Pertanyaan untuk menentang, pertanyaan bukan untuk bertanya untuk mengetahui, pertanyaan untuk melakukan penentangan. Dan ini kebiasaan dari orang-orang Bani Israel dan ahlul kitab yang kafir. Faqad sa'alu Musa akbara min dhalik, faqalu arinallaha jahrah. Sungguh mereka telah bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam hal yang lebih besar daripada itu, hal yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka bertanya, arinallaha jahratan, artinya perlihatkan kepada kami Allah dengan nyata, perlihatkan kepada kami Allah dengan mata kepala kami, kami bisa melihatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang tidak bolehnya bertanya untuk terlalu berlebihan, bertanya untuk menentang ajaran. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika pertanyaan tersebut ya diberitahukan kepada kalian maka akan memberatkan kalian. Fahadhihi wa nahwiha hiyal manhiyu anha. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau yang semisal dengannya itu yang dilarang atas kaum muslim. Di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya dilarangnya bertanya untuk apa? Untuk menyulitkan kaum muslim. Akibat pertanyaannya adalah akhirnya kaum muslim merasa tersuliti. Coba perhatikan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Bukhari, a'zamul muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yahrum fahurima min ajli mas'alatihi. Orang Islam, seorang muslim yang paling besar dosanya adalah seorang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, tapi akibat pertanyaannya akhirnya diharamkan. Jadi menyebabkan orang lain sulit. Ya, akibat dia terlalu berlebihan bertanya, akhirnya apa? Diharamkan. Akibat terlalu berlebihan bertanya, akhirnya apa? Diharamkan. Padahal itu yang dia tanyakan asalnya tidak diharamkan. Nah, ini besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaruni ma taraktukum." Artinya, biarkan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Artinya, jangan terlalu banyak bertanya untuk sesuatu yang terlalu berlebihan, untuk sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Fa innama halaka man qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim. Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan banyaknya pertanyaan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dan setelah bertanya bukan malah mengikuti, malah melenceng, menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa'idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa in nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Lebih baik kalian begini saja sikapnya, yaitu jika aku perintahkan terhadap sesuatu, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jika aku larang sesuatu atas kalian, maka jauhi. Itu sikap yang terbaik. Adapun bertanya terlalu berlebih-lebihan yang menyebabkan akhirnya ya, akibat pertanyaan kita itu kaum muslim tambah banyak kesulitannya dalam melaksanakan agama, ataupun akibat pertanyaan kita tersebut akhirnya kita melenceng dari ajaran agama, maka ini pertanyaan tercela. Ini pertanyaan tidak diperbolehkan untuk ditanyakan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita bertanya sebagaimana orang-orang dari ahlul kitab yang bertanya kepada Musa, dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Adapun bertanya kalau ingin meminta kejelasan, kalau ingin meminta pengetahuan karena tidak tahu, maka ini tidak mengapa, itu bukan terlarang. Yang dilarang, yang tercela adalah bertanya untuk sesuatu yang jelas, yang akhirnya mempersulit sesuatu yang jelas tersebut. Ya, sebagaimana Bani Israel ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, mereka bertanya sapinya muda atau tua, warnanya apa. Ya, akhirnya wama kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak jadi menyembelih sapi tersebut. Padahal kalau dari pertama, ya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ya sudah, sembelih sapi mana saja, ya, mau sapi yang muda, mau sapi yang tua, selesai. Jangan sampai dipersulit. Kemudian ini warnanya apa? Apakah boleh sapi yang bukan, apakah sapi yang digunakan untuk berternak atau sapi yang digunakan untuk macam-macam? Ya, akhirnya menyulitkan mereka sendiri. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dilarang di dalam agama Islam dan pada ayat ini. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? Apakah kalian ingin bertanya kepada rasul kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ditanya sebelumnya? Dan bertanya dengan pertanyaan seperti ini, hati-hati, karena di sini Allah mengancam, wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang menggantikan keimanan dengan kekafiran, maka sungguh ia telah benar-benar sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, dengan kesesatan pada jalan yang benar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi jangan sampai seperti Nabi kaum ahli kitab yang bertanya kepada Nabi Musa pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya menantang, pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa amma su'alul istirsyad wa ta'allum fa hadza mahmud kama amara Allah bihi. Adapun bertanya untuk meminta petunjuk, untuk belajar lebih mengetahui, maka ini terpuji sebagaimana yang Allah perintahkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ada pelajaran menarik dari ayat ini. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an 2 kali, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 43 dan surat ayat 7, afwan. Surat An-Nahl ayat 43. Surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini terdapat pelajaran menarik. Pelajarannya adalah bahwa manusia di dalam ayat ini dibagi oleh Allah menjadi dua. Ada yang ahlul zikri, seorang alim, para alim ulama. Ada yang in kuntum la ta'lamun, orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh. Nah, orang alim dengan orang bodoh punya tugas masing-masing. Tidak boleh diambil tugasnya oleh satu dengan yang lainnya. Apa tugasnya? Orang bodoh bertanya kepada yang alim. Orang yang alimlah yang menjawab pertanyaan. Jangan dibalik. Maka dengan seperti ini akan terjadi keharmonisan di dalam beragama. Jangan sampai terbalik, melakukan hadis seperti sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbidul 'ilma intiza'an min suduril nas, walakin biqabdil 'ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bi ghairi 'ilm, fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan tiba-tiba sekaligus dari hati-hati manusia, tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Sampai jika tidak tersisa seorang alim pun, seorang yang berilmu pun, maka akhirnya manusia menjadikan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang-orang yang bodoh sebagai ahli fatwa. Akhirnya orang-orang bodoh tadi ditanya tentang ilmu agama, mereka menjawab. Kenapa mereka menjawab, Ustaz? Mereka kan bodoh. Pak, saya katakan kepada Bapak di sini ya, dan Ibu sekalian, bahwa ketenaran, keinginan ingin menjadi tenar sebagai orang alim, itu lebih dirakusi, lebih ditamaki oleh manusia dibandingkan keinginan menjadi tenar sebagai orang kaya. Ya. Ketenaran, keinginan agar menjadi orang tenar sebagai orang berilmu itu lebih ditamaki, lebih dirakusi dibandingkan orang ingin tenar sebagai orang kaya. Karena kenapa? Manusia itu paling tidak suka dikatakan, wahai makhluk bodoh. Itu gak suka. Sebodoh apapun dia, pasti tidak suka dikatakan bodoh. Ya, pasti dia akan menentang. Memang aku ini bungul, Pak. Aku ini, Pak. Itu bukti dia tidak suka dikatakan bodoh. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ketenaran ingin menjadi orang alim, menjadi ahli fatwa, menjadi dikatakan sebagai orang yang berilmu tentang permasalahan agama, itu lebih disukai oleh manusia dibandingkan tenar sebagai orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Maka disinilah akhirnya kita bisa menjawab, kenapa orang-orang bodoh tadi ketika ditanya kok mau menjawab? Ya. Karena wah ini kesempatan nih. Tidak ada yang menganggap saya pintar, nih ada orang-orang yang anggap saya pintar. Akhirnya mulai menunjuk-nunjukkan diri. Ya. Itu penyakit, penyakit hati. Tasaddur lil fatwa. Artinya suka mengumbar-ngumbar dirinya orang yang ahli fatwa, at-fatwa, ahli ilmu. Padahal orang bodoh. Maka jangan sampai masuk dalam seperti ini. Di dalam ayat tadi, surat Al-Anbiya ayat 7 dan surat An-Nahl ayat 43, itu adalah Allah membagi manusia menjadi dua. Kalau sudah orang bodoh berbicara tentang agama, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm, maka akhirnya mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Dalu mereka sesat, adallu menyesatkan orang lain. Ini hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Ini yang disebabkan, ini yang menyebabkan orang ya, tidak faham tentang agama sama sekali. Bahkan kadang-kadang dia tidak pernah baca Quran terbata-bata, ya, tidak paham bahasa Arab, tidak paham ilmu-ilmu usul seperti usul fikih, usul hadis, ya, tidak paham ilmu-ilmu, tetapi ngomong tentang agama, ya. Saya tidak ingin mengatakan, misalkan tukang becak ngomong tentang agama, mungkin tukang becak lebih paham tentang agama, Tetapi kadang-kadang ada perkara yang menjadikan seseorang yang tidak paham agama, tetapi kalau berbicara agama dia haus sekali, supaya dikira dirinya sebagai ahli ilmu. Nah, ini bahaya. Ya, ini para ikhwah sekalian. Nah, kenapa Syekh menyebutkan ini? Karena yang seperti ini tidak mengapa. Kalau bertanya kepada orang yang alim tentang perkara agama, agar ingin mendapat petunjuk, ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, maka ini tidak mengapa. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ. Coba kita lihat berapa ayat yang menunjukkan tentang يَسْأَلُونَكَ, pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu yang ditanyakan oleh manusia kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ada beberapa ayat, saya baca dari juz yang ke-30, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ayyana mursaha. Kapankah datangnya hari kiamat? An-Nazi'at ayat 42. Kemudian sama juga surat Az-Zariyat ayat 12. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya kapan datang hari kiamat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang surah Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, apa yang dihalalkan atas mereka dari makanan dan sembelihan. Surah Maidah ayat 4. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan perjudian. Kemudian mereka juga bertanya dalam surah Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya tentang asyahrul haram, ya, ani yang tentang bulan-bulan suci itu berbuat apa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 215, mereka bertanya yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang al-ahillah, yaitu bulan-bulan yang dikerjakan di dalamnya haji. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang baik yang dilakukan oleh orang-orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Walamma kanatil masailul manhiyyu 'anha madzmumatan, qad tasilu bi sahibiha ila al-kufr." Dan ketika pertanyaan-pertanyaan yang terlarang itu tercela, maka terkadang pertanyaan tersebut bahkan menyampaikan kepada si penanyanya kepada derajat kekafiran akibat tercelanya pertanyaan tersebut. Makanya Allah mengingatkan, "Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Barang siapa yang mengganti kekafiran dengan keimanan, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang lurus. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat, karena akan menjauhkan seseorang dari keimanan. Bertanya terlalu berlebihan, bertanya mengetes, bertanya untuk menguji, ya, ini tidak diperbolehkan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala setelah itu berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Artinya, sebagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengupas ayat yang sebelumnya tadi juga, masih pada ayat yang sebelumnya, tentang bertanya. Sebagian orang kadang-kadang dia bertanya untuk memperkenalkan kepada dirinya bahwa dirinya adalah orang yang faham tentang apa yang disampaikan oleh sang pengajar. Bahkan ingin mengorek lebih detail lagi. Kadang-kadang sang pengajar tidak mengajarkan sesuatu yang lebih detail karena kenapa? Karena kadang-kadang yang di hadapan beliau tidak cocok untuk mendengarkan itu. Dalam artian belum sampai kepada, kalau dijelaskan perkara yang sangat detail maka akhirnya orang kabur dari majelis ilmu. Seperti menjelaskan tentang perkara ilmu mustalah hadis terlalu berlebihan, maka orang akan kabur. Ya, maka khatibun nas biqadri uquli, berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, ini para ikhwah sekalian, hati-hati. Kadang-kadang kita bertanya untuk memperlihatkan diri kita bahwasanya kita paham. Kita bahkan lebih belajar daripada itu, lebih daripada itu. Nah, maka di sini tergantung niatnya nantinya. Ya, tergantung niatnya. Maka jangan sampai kita bertanya itu untuk merendahkan orang yang ditanya, mengetes orang yang ditanya, menantang orang yang ditanya, ataupun juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang terlalu berlebihan, terlalu mendalam. Seperti misalkan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang faradhiyah, yang artinya mungkin sulit terjadi. Misalkan kalau seandainya seseorang mendapatkan di tengah hutan dinosaurus, halalkah baginya? Nah, kalau seandainya dapat dinosaurusnya baru nanya nanti. Dan itu pun kalau tersembelih dinosaurusnya, baru ditanya halal atau tidak. Daging dinosaurus ditanya, subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati, ini terlalu berlebihan. Misalkan seseorang pergi ke kutub utara. Ke kutub utara dia junub. Bagaimana keadaannya nanti? Apakah mandi junub di tengah padang es itu atau bagaimana? Ini namanya pertanyaan soal iftiradhi, soal faradhiyah, yang artinya soal kemungkinan terjadi. Maka pertanyaan-pertanyaan kemungkinan terjadi ini kadang ada yang terlalu berlebihan, dijauhi. Ya, dijauhi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekh menyatakan di dalam tafsiran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-19, "Tsumma akhbara an hasadi katsirin min ahli al-kitab." Lihat ya. Kemudian Allah memberitahukan tentang hasadnya kebanyakan dari ahlul kitab. Jadi mereka itu tidak mau beriman bukan karena tidak percaya. Karena apa? Karena hasad. Sama Ketika orang tidak mau menerima nasihat, bukan karena yang memberi nasihat tidak benar, tetapi kadang karena gengsi untuk menerima nasihat. Ya, apalagi yang memberikan nasihat anaknya yang masih bau kencur mungkin, pembantunya, supirnya, ya, kemudian orang yang lebih dilihat lebih rendah ilmunya dibandingkan dia, muridnya, ya, ini susah menerima nasihat. Hanya orang-orang yang berhati bersih saja orang yang menerima nasihat. Adapun orang yang hatinya penuh dengan hasad, kedengkian, apalagi ditambah dengan rasa sombong, itu sangat susah untuk menerima nasihat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa ambil pelajaran di sini, sifat hasad adalah sifat yang sangat dominan dimiliki oleh kaum ahlul kitab. Wa annahum balagat bihimul hal annahum waddu law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Bahkan sampai mereka ingin bahwa kalian yang sudah beriman kembali lagi kepada kekafiran. Saking hasadnya ahlul kitab kepada orang-orang beriman. Wasa'u fi dzalika wa'malu al-makayid, dan mereka melakukan usaha untuk itu, mengembalikan kaum beriman kepada kekafiran, dan mereka melakukan tipuan-tipuan. Wa kaiduhum raji'un 'alaihim, akan tetapi tipuan mereka kembali kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala ta'ifatu min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sekelompok dari ahlu kitab mengatakan, berimanlah kalian. Kepada apa beriman? Kepada yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Tetapi siang hari aja. Nanti sore harinya, kalian kafir terhadapnya. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada kekafiran. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tipu daya orang ahlul kitab. Jadi mereka seakan-akan beriman di awalnya, di akhirnya mereka kafir. Agar nanti ketika mereka kafir keluar dari agama Islam, orang-orang muslim mengikuti mereka. Ini tipu daya orang-orang kafir. Dan ini banyak terjadi, terutama di antara para pemuda-pemudi. Ketika mau menikah muslimah dengan wanita, dengan laki-laki ahlul kitab, si laki-laki mau masuk dalam agama Islam. Mau masuk dalam agama Islam. Tapi setelah beberapa lama sudah punya anak, anaknya semua dijadikan, dia kembali kepada agamanya, anaknya dijadikan juga kembali beragama seperti agama bapaknya, sang ibu mau gimana? Dan ini cerita asli. Ya, cerita asli. Di beberapa daerah seperti itu. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, saya baru dapat kabar dari kawan-kawan yang berdakwah di sana. Seperti di NTT. Mereka itu jamaah, artinya orang-orang Arab. Keturunan Arab. Bahkan tidak sedikit dikatakan keturunan Jawas. Mereka murtad. Gara-gara cara seperti ini. Ya. Perempuannya dinikahi dan laki-lakinya berpura-pura menjadi seorang muslim, kemudian setelah itu, setelah beberapa lama, dia keluar dari agamanya, kemudian sudah punya anak, anaknya dijadikannya juga sesuai dengan agamanya, sang istri mau bagaimana? Akhirnya mengikut juga. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah tipu daya muslihat dari orang-orang ahlu kitab dari semenjak dahulu. Itu semua mereka lakukan kenapa? Karena hasad dan dengki kepada kaum beriman. Maka hati-hati, ya. Hati-hati anak-anak perempuan kita, ya, pokoknya ditutup rapat habis-habis. Tidak boleh menikah kecuali dengan seorang muslim. Ya. Dan kalaupun seorang yang bekas dari orang Nasrani masuk dalam agama Islam, maka dia harus benar-benar berkomitmen agar tidak murtad di kemudian hari. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadza min hasadihim sadir min indi anfusihim. Yang seperti ini adalah karena hasad mereka yang timbul dari diri mereka sendiri. فأمرهم بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan kebalikan kepada siapa saja yang melakukan keburukan dengan memaafkan mereka dan lapang dada terhadap mereka sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'da dzalik atallahu bi amrihim iyyahum bil jihad. Lalu setelah itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan jihad. Fasyafallahu anfusul mu'minin minhum. Maka orang-orang beriman akhirnya merasa lega. Faqatalu man qatalu wastaraqu man istaraqu wa ajallu min man ajallu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka akhirnya kaum beriman memerangi orang-orang kafir, kemudian menjadikan budak dari orang-orang kafir yang kalah, kemudian melepaskan dari orang-orang kafir yang kalah sesuai dengan keinginan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-110, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Tsumma amarahumullahu bil istighal fil waqtil hadir. Artinya, dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan apa saja yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian akan mendapatkan ganjaran pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang Maha melihat apa yang kalian perbuat. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan untuk menyibukkan diri dengan mendirikan salat, membayar zakat, dan mengerjakan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apapun yang mereka kerjakan dari kebaikan, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Akan tetapi bahkan Allah akan mendapati mereka bal yajidunahu indahu wafiran muwaffaran qad hafizahu innallaha bima ta'maluna basir. Akan tetapi mereka akan mendapati pahala di sisi Allah yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang telah mereka perbuat. Ini perkara ini ayat dari mulai ayat 109 sampai 110 menceritakan bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang ahlul kitab, mereka itu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena mereka tidak percaya, tetapi karena apa? Hasad terhadap Rasulullah dan terhadap kaum beriman. Itu satu. Yang kedua, ayat ini juga membicarakan bahwa kaum ahlul kitab sangat menginginkan, saking hasadnya mereka kepada kaum beriman, sangat menginginkan agar orang-orang beriman kembali kepada kekafiran dengan tipu daya muslihat apapun, ya. Kemudian ayat ini juga membicarakan kepada kita bahwa apabila ada orang yang mereka itu dari ahlul kitab kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari kekafirannya, maka maafkan dia. Maafkan dia sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud perintah Allah? Yaitu sampai datang perintah berjihad. Artinya orang-orang ahlul kitab yang membuat makar, mereka harus diperangi. Nah, kalau sudah datang perang, maka silahkan membunuh siapa saja yang berhak dibunuh, kemudian silahkan menjadikan budak siapa saja yang berhak dijadikan budak, ya, silahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan tawanan siapa saja yang ingin ditawan. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, setelah kalian menang melawan orang-orang kafir, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, kemudian bersedekahlah. Sesungguhnya semua yang kalian kerjakan dari kebaikan-kebaikan, ya, itu semua akan ada sisinya, akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat tentang surah Al-Baqarah ayat 110 109 110. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pertanyaan mungkin ada mic, terima kasih. Pak Suryansah. Di dalam Al-Quran beberapa ayat selalu mengenakan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini gimana? Maksudnya gimana? Banyak yang menggandengkan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Iya. Itu perintah. Kalau ditanya maksudnya apa, itu adalah perintah untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Dan saya pernah meneliti, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sholat dengan zakat, perintah mengerjakan sholat dan perintah mengerjakan zakat, itu Allah gantingkan di dalam Al-Quran sekitar 30-an lebih ayat. Ini menunjukkan bahwasanya memang zakat adalah qarinatus shalah, zakat teman dekatnya sholat. Maka hukum-hukumnya pun hampir sama dengan sholat. Artinya, kalau meninggalkan sholat dihukumi kafir, maka begitu juga yang mengingkari zakat, maka dia dihukumi kafir. Nah, seperti itu. Jadi senantiasa digandengkan antara sholat dengan zakat. Karena kenapa? Karena pentingnya perkara antara sholat dan zakat tersebut. Dia adalah teman dekatnya. Nah. Ya. Dari BBM. Assalamualaikum. Dalam surah Maryam ayat 71 sampai 72 dikatakan Allah menetapkan bahwa kita pasti masuk neraka terlebih dahulu yang kemudian Allah menyelamatkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, ini ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Artinya, dan tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Di sini para ulama tafsir di antaranya Abdullah bin Abbas, maksud mendatanginya di sini adalah mendatangi neraka. Mendatangi sirat yang ada di bawahnya neraka. Itu berarti adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pasti ayat selanjutnya. Jadi di ayat surat Maryam ayat 71 kepastian kita datang neraka. Yang tidak pasti kita bisa keluar darinya, itu yang tidak pasti. Yaitu di ayat yang ke-72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini belum pasti untuk kita. Kitakah termasuk yang diselamatkan? Sedangkan yang pertama tadi pasti, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rabbmu. Itu sebuah kewajiban. Siapapun di antara kita akan mendatangi neraka. Itu pasti. Yang belum pasti, keluar darinya. Makanya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diceritakan, Abdullah bin Rawahah tiduran di pangkuan istrinya. Kemudian dia menangis. Sang istri ketika melihat suaminya menangis, maka ikut menangis. Nah, ini pelajaran bagi para istri. Yambo iyao, tenggang rasa kepada suami. Ya, kapan suami pulang dari kantor cemberut, jangan cengengesan. Ya, kapan suami pulang dari kantor mungkin atau dari luar setelah mengais rezeki kecapean, jangan cengengesan. Bah, pian semalam berjanji kalau bah isuk kita ke mall bah. Nah, tempeleng sidin pian. Meskipun nempeleng tidak boleh dalam agama Islam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadribil wajh wa la tuqabbih." Jangan kalian memukul wajah dan jangan kalian menjelek-jelekkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abdullah bin Rawaha, potret ulama salaf dan istrinya. Ketika Abdullah bin Rawaha menangis, istrinya belum bertanya. Bahkan tidak bertanya. Ikut nangis langsung. Bahkan sampai sang suami yang bertanya, "Mayu bekiki, apa yang engkau tangisi, wahai istriku?" Kata sang istri, "Ra'aitu katabki fabakaitu." Aku melihat engkau menangis, maka aku pun menangis. Tanpa harus bertanya. Dan ini adalah sahabat sejati. Pasangan sejati seperti ini. Tenggang rasa dalam kebaikan dan di dalam rasa senang, rasa sedih. Ya. Jangan biar aja gini, terus saya diurusi. Kena sampai seorang si Din. Nah, jangan seperti itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sikap cuek, saya sering mengatakan ini, sikap cuek itu bukan dari Islam, terutama antara suami istri. Ya. Sikap cuek bukan dari Islam, terutama antara suami istri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" kata sang istri, "Aku melihat engkau menangis, aku pun ikut menangis." Kemudian kata Abdullah bin Rawah menjelaskan kenapa beliau menangis. "Ukhbirna bi anna wariduha wa lam nukhbar anna kharijuna minha." Kami diberitahukan, kita diberitahukan kita akan mendatangi api neraka. Dan kita belum diberitahukan apakah kita selamat dikeluarkan darinya. Ini yang menyebabkan para ulama salaf menangis. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tapi belum ada legalitas kita itu di dalamnya. Yang lebih luar biasa lagi, "Wa nadzuru dzalimina fiha jithiya." Dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya bertekuk lutut. Mana antara dua ini? Apakah kita orang yang selamat darinya atau kita yang masih bertekuk lutut di dalam api neraka? Na'udzubillah. Ini yang menyebabkan para ulama, saya coba baca tafsir Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini, surat Maryam ayat 71 sampai 72. Ya, itu ada riwayat-riwayat yang lain dari Abdullah bin Rawahah selain Abdullah bin Rawahah, semuanya menunjukkan mereka menangis gara-gara ini. Bahwasanya mereka, kita sudah diberitahukan akan mendatangi neraka dan itu pasti, mendatanginya pasti, keluarnya belum pasti. Nah, itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya Ustaz itu mengenai surat tadi ada surat apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, yang saya tanyakan gini Ustaz. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Apakah ini hadis atau ini hanya subhat-subhatnya orang-orang di luar Islam tuh? Nah, kalau tahu hadis, kenapa kita harus menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Jauh-jauh, padahal dia ke negara kafir ya. Yang kedua gini Ustaz, diwajibkan seorang muslim untuk menuntut ilmu kan? Jadi misalkan ada seorang muslim dapat beasiswa ke negara Iran yang notabene Syiah Ustaz, apakah itu juga dibolehkan Ustaz? Demikian Ustaz, terima kasih. Iya. Adapun hadis talabul utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, maka ini hadis yang masyhur di tengah-tengah lisan manusia, tetapi dia tidak ada asalnya. Bukan hanya sekedar lemah, nanti tidak ada asalnya. Ya, hanya masyhur di tengah-tengah manusia. Yang ada asalnya dari perkataan Imam Ahmad dan bukan hadis. Perkataan Imam Ahmad yang bisa kita pakai di antaranya, ketika beliau meninggal, mau meninggal, beliau masih menuntut ilmu. Mensi minta didatangkan pulpen untuk beliau tulis. Kemudian kata sahabat-sahabat beliau, "Wa fi hadhil hala, dalam keadaan seperti ini engkau masih menuntut ilmu?" Kata Imam Ahmad, "Minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, itu yang ada perkataan dari para ulama. Intinya menuntut ilmu dimanapun, kapanpun. Sa'id ibn Zubair rahimahullah mengatakan, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza dhanna annahu iktafa wastaghna fa'lam annahu ajhalu ma yakun." Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar, selama dia menuntut ilmu, selama dia baca, selama dia hadiri majelis-majelis kajian. Masih saja dia dikatakan sebagai orang yang berilmu. Apabila dia mengira dirinya sudah cukup, sudah merasa tidak butuh tambahan lagi, maka ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Nah, itu maksud dari perkataan-perkataan seperti menuntut ilmu, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Artinya, dimanapun kita berada, tuntutlah ilmu. Tapi itu bukan hadis, itu hanya perkataan yang keluar atau masyhur di tengah kaum muslim. Kenapa kemudian Cina? Karena Cina dahulu peradabannya tinggi. Ya, bukan karena kekafiran, tapi karena Cina dahulu peradabannya tinggi. Tapi sekali lagi itu hanya perkataan. Perkataan di tengah-tengah manusia yang masyhur. Ya. Kemudian kalau mendapatkan beasiswa ke negeri Iran, bagaimana? Maka haram hukumnya untuk kesana. Haram. Karena bisa merubah akidah. Dan laisa syai'un a'azzu 'alal mar'i min aqidatihi. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi seorang manusia dibandingkan akidahnya. Haram, ya. Syiah Rafidhah tidak, mereka ketika membuka beasiswa tersebut bukan sekedar untuk belajar agama yang benar, akan tetapi mereka ingin merubah akidah seorang muslim menjadi akidah agama Syiah. Dan itu haram hukumnya menerima hal tersebut. Dan mereka sangat giat untuk itu. Kenapa? Salah satunya adalah menyebarkan akidah-akidah Syiah di tengah kaum muslim. Akhirnya banyak orang-orang yang sudah berbaiat menjadi pembela-pembela Syiah. Wallahu a'lam. Demikian. Ustaz, dari SMS dari Bapak Abdullah, saya ingin bertanya, apa benar jika ada yang berpendapat orang yang berpoligami niatnya karena mengikuti sunnah Rasul maka cobaannya berat, tapi jika niatnya karena menjaga kehormatannya atau untuk menghindari zina maka Allah akan menolongnya? Tidak ada pertentangan di antara kedua pendapat tersebut. Bahwasanya mengerjakan ta'addud atau poligami mengerjakan sunnah Rasul dan juga untuk menjaga kemaluan. Tidak ada pertentangan. Adapun statement tadi maka perlu dalil. Ya. Karena ketika mengatakan bahwasanya ketika mengerjakan poligami dengan niat untuk mengerjakan sunnah Rasul dia akan mendapatkan tantangan yang berat. Maka ini perlu dalil pernyataannya. Ya. Semuanya adalah sunnah Rasul dan semuanya juga merupakan penjagaan terhadap kemaluan. Kenapa? Karena bayangkan saja misalkan orang wanita sedang haid. Ya. Wanita sedang haid 7 hari. Sedangkan dia laki-laki yang sangat ingin selalu mengerjakan hubungan intim mungkin setiap hari. Apalagi ketika dia sedang nifas 40 hari. Sedangkan dia laki-laki yang sangat ingin mengerjakan hubungan intim mungkin setiap hari. Maka akhirnya kalau seandainya tidak dilampiaskan pada jalan yang benar, dia akan mencari jalan yang buruk. Dan ini bukti nyata bahwa seluruh syariat Islam, hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya adalah perkara yang sangat sangat dianjurkan di dalam Islam. Artinya hikmah Allah di dalam syariat poligami tersebut pasti mendatangkan kebaikan. Selalu seperti itu. Syariat Allah apapun bentuknya pasti mendatangkan kebaikan. Dan yang bukan syariat Allah, yang larangan Allah jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat 108 pada halaman 192. Di sini ada surah An-Nisa ayat 153. Di penghujungnya itu perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Yang saya ingin mohon tambahan penjelasan di kajian di luar gitu kan. Kalau tidak salah ada ayat katanya tentang Nabi Musa ingin melihat Allah dan naik ke Gunung Tur Sinai yang ya, paham. Mungkin itu minta diulang atau dipenjelaskan lagi. Mungkin yang dimaksud Bapak atas pertanyaannya adalah bahwa ini pertanyaan dari Nabi, dari Ahlul Kitab kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pertanyaan pengingkaran. Memang benar ada Allah. Coba perlihatkan kepada kami. Seakan-akan mereka berkata seperti itu. Adapun pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertanyaan untuk minta diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala dalam zat asli Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan pertanyaan pengingkaran, akan tetapi untuk menambah keimanan. Sebagaimana pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah. Wa idz qala Ibrahimu arini Rabbi arini anzur ilaih. Wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata di dalam surat Al-Baqarah disebutkan di ayat setelah surah, setelah ayat yang ke 260, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bentar. Ya. Nah, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini. Dan ketika itu Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku zat Engkau. Kemudian Allah menjawab, arini kaifa tuhil mauta, beritahukan kepadaku bagaimana Engkau menciptakan, menghidupkan yang mati. Kemudian Allah mengatakan, awalam tu'min, artinya wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bala, walakin liyatma'inna qalbi, artinya tidak, aku bukan tidak beriman, akan tetapi agar hatiku tenang, ya, agar hatiku tenang. Nah, begitu juga Nabi Musa alaihissalam ketika disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah, aku ingin melihatmu. Kemudian Nabi Musa Allah mengatakan, lan tarani, walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku, akan tetapi lihatlah gunung. Jika gunung itu tetap, maka tetap pada tempatnya, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah memperlihatkan keagungannya pada gunung, Allah menjadikan gunung tersebut pecah. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pun tergelempang pingsan. Ini menunjukkan pertanyaan Nabi Musa untuk diperlihatkan wujud asli Allah itu bukan berarti pertanyaan pengingkaran sebagaimana dilakukan oleh ahlul kitab. Ahlul kitab minta itu arinallaha jar. Itu mereka seperti Fir'aun ketika meminta diadakan tangga ke langit. Fir'aun mengatakan, ibni li sarhan la'ali ablughul asbab, coba wahai Haman menteriku, bikin tangga ke langit agar aku sampai kepada puncaknya langit. Wa inni la'adhunnu Musa kadhiban, dan aku mengira bahwasanya Nabi Musa itu dusta, bahwasanya ada Rob di atas sana. Nah, ini pengingkaran. Orang ahlul kitab meminta untuk diperlihatkan Allah itu sebagai bentuk pengingkaran. Para nabi meminta diperlihatkan Allah sebagai bentuk apa? Bentuk ingin menambah keimanan. Demikian. Wallahu alam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.